Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Safar 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 6 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang 5, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, pada bab yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, babul imamah. Dan kita telah bahas secara global bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah bersabda, idza ammanal imamu fa amminu, apabila seorang imam yang ada di hadapan kalian mengucapkan lafaz ta'min, mengucapkan lafaz amin, maka ikutilah oleh kalian lafaz amin tersebut. Dan telah kita bahas pembahasan dari perkataan a'immatus salaf pada bab ini. Dan bi'idznillah ta'ala, pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-6 dan ke-7 yang merupakan akhir dari hadis babul imamah, yang setelahnya insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang berkaitan dengan sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Kita masuk kepada hadis yang ke-76 kalau dari silsilah tu Al-Umdah, dan hadis yang ke-6 pada bab Al-Imamah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi menukilkan hadis Abi Hurairah Abdul Rahman Ibn Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu arda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Apabila salah seorang dari kalian menjadi imam dan salat di tengah-tengah jamaah kaum muslimin, fal yukhaffif, asal perintah Nabi, asal usul perintah beliau adalah satu hal yang wajib yang insyaallah ta'ala akan kita bahas. Fal yukhaffif, maka ringankanlah bacaan-bacaan kalian wahai para a'immah, wahai para imam. Fa inna fihi mudda'if was-saqima wa dzal hajati, karena di tengah-tengah jamaah muslimin tersebut, di tengah-tengah makmum tersebut, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, wadhal hajah, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sya, dan apabila salah seorang dari kalian salat sendirian, artinya dia tidak membawa jamaah muslimin, dia tidak membawa makmumin, falyutawwil ma sya, maka panjangkanlah bacaan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ini hadis yang ke-76. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-77, kurang lebih maknanya sama, Wa ma fi ma'nahu min hadithi Abi Mas'ud al-Ansari, kata Imam al-Musannif alaihi rahmatullah, dan semakna dengan hadith yang sebelumnya, hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, adalah hadith Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akan kita sebutkan nama beliau dalam pembahasannya. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kalangan sahabah. Akan kita nukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, siapa sahabat yang dimaksudkan dan kesalahan sebahagian a'immah di dalam menafsirkan nama sahabat tersebut. Faqal, maka orang tersebut yang berada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin. Wahai Rasulullah, sungguh aku menahan diri, tidak mau untuk berangkat ke masjid mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, min ajli fulan, karena yang imam adalah si fulan. Dan fulan ini pun akan kita jelaskan biidznillahi ta'ala siapa yang dimaksudkan, sahabat Nabi. Tidak mau orang tersebut sholat di belakang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dengan nama fulan. Nanti akan ada faedah yang bisa kita ambil, bolehnya menyebutkan nama orang lain dengan al-fulan. Mimma yutilu bina. Kenapa alasannya? Karena ya Rasulullah, ketika dia imam atau ketika beliau imam radhiyallahu ta'ala anhu arda, bacaannya sangatlah panjang. Qala fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idhatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idh. Maka kata Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika Nabi mendapatkan laporan tersebut, laporan bahwa salah seorang dari sahabat beliau panjang sekali bacaan sholat subuhnya, maka kata Abu Mas'ud, mar'aitun Nabi, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idhatin, beliau sangat marah pada sebuah nasihat yang beliau sampaikan, asyadda mimma ghadiba yauma idzin, lebih parah atau lebih keras kemarahannya, lebih kencang kemarahannya dibandingkan hari itu. Faqal, beliau mengatakan di dalam nasihatnya sambil marah, sambil wajah beliau merah, karena memang ciri khusus dari Nabi SAW apabila beliau marah, ihmarrat wajaha, wajah beliau SAW memerah. Dalam riwayat yang lain, ihmarrat aynah, dua mata beliau pun ikut memerah. Seraya kemarahan tersebut beliau pendam di dalam jiwa beliau, beliau mengatakan, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafiri, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menyebabkan orang lain itu lari, menyebabkan orang lain tidak mau melakukan kewajiban, menyebabkan orang lain tidak mau mengerjakan sholatul fajr secara berjamaah. Fa'ayyukum amman nasa fal yujiz, maka salah seorang dari kalian apabila menjadi imam di tengah-tengah manusia, fal yujiz, maka ringankanlah bacaan kalian. Fa'inna min wara'ihil kabir, karena sesungguhnya di belakang imam tersebut ada seorang yang sudah tua renta, wadda'if, ada seorang yang lemah, wadal hajah, dan pula ada seorang yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan. Al-Bukhari wa Muslim, hadith, dua hadith ini seperti yang sudah kita ketahui dalam hadith al-umdah, semuanya diriwayatkan oleh al-imam Al-Bukhari wal imam Muslim alaihima rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, kita masuk kepada hadis yang ke-6 terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-7. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Apabila salah seorang dari kalian menjadi imam, maka ringankanlah bacaannya. Fa inna fihi mudhaif, karena di tengah-tengah makmum tersebut ada orang yang lemah, was-saqim, orang yang sakit, wadhal hajah. As-sakim ini maknanya al-marid, wadhal hajah, dan orang yang memiliki kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa, kalau salat sendiri maka silahkan panjangkan bacaan sesuai dengan kemauan dia yang melakukan salat munfarid. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah menyebutkan faedah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil pada hadis yang ke-6 ini. Beliau mengatakan, annal imama yajibu alaihi mura'atu halil ma'mumin. Wajib bagi seorang imam, bukan sunnah, bukan mandub, bukan mubah, tapi wajib bagi seorang imam untuk memperhatikan keadaan makmum-makmumnya. Wala ibrata bil kathrati huna. Dan yang namanya makmum itu seperti yang kita ketahui pada aqallul jamaah tidak harus banyak. Artinya apa? Artinya salatul jamaah, begitu pula kaitannya dengan salatul jumaah. Kalau berkaitan dengan salatul jumaah, khilaf yang masyhur di tengah-tengah para fuqaha bahwa salatul jumaah itu mayoritas yang berpendapat dari kalangan fuqaha dan pendapat yang mungkin ma'ruf di tengah-tengah al-ikhwah sekalian, Jumat itu, salat Jumat itu tidak bisa dikerjakan kecuali dihadiri oleh 40 orang. Dan ternyata ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Karena yang namanya jamaah, seperti yang ma'ruf dalam bahasa Arab, lebih dari dua itu sudah terbilang sebagai atau sudah teranggap sebagai al-jamaah. Jadi kalau seorang menjadi khatib, kemudian yang duduk mendengarkan khutbah Jumatnya hanya dua orang, teranggap sholat Jumatnya. Mungkin di kampung tersebut dia atau mereka kaum muslimin, orang-orang yang tertindas, dikelilingi oleh Nasara, dikelilingi oleh Al-Majus atau yang semisalnya dari orang-orang kufar, maka mereka gak gugur kewajibannya untuk menegakkan sholat Jumat. Tetap wajib untuk menegakkan sholat Jumat walaupun mereka hanya bertiga, satu orang imam dan khatib dan dua orang lagi adalah al-makmum. Maka yang menjadi syahid adalah ketika imam melihat kepada kondisi makmum, la ibrata bil kathrah. Tidak harus banyak makmumnya, harus 3 saf, harus 2 saf, harus 5 saf, masjidnya harus penuh, baru dia memperhatikan keadaan makmumnya. Tidak, walaupun makmumnya sedikit, hanya 2 orang, hanya 3 orang, atau mungkin hanya 1 orang, dia dengan sang imam yang berdampingan, al-makmum dengan al-imam yang berdampingan, maka sang imam pun wajib memperhatikan keadaan al-makmum. Kemudian kata beliau, fa'innahu qal sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, waqtadi bi'ad'afihim. Dan yang harus kalian lihat, yang harus kalian wahai a'immah jadikan sebagai patokan adalah ad'afihim, yang paling lemah. Yang paling lemah ini nanti insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pembahasan hadis yang berikutnya, bagaimana ad-da'if ini ditafsirkan oleh para al-fuqaha. Al-da'if ini macam-macam keadaannya. Bisa dia da'if karena renta, bisa dia lemah karena penyakitnya, bisa dia lemah karena memang fisiknya, dan yang seterusnya akan insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pembahasannya. Walau kana wahidan, walaupun makmum hanya satu orang, tetap seorang imam wajib memperhatikan keadaan satu orang tersebut. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la adkhala fis salati wa ana uridu tatwilaha. Sungguh suatu hari pernah aku ingin memanjangkan salatku. Fa asma'a buka'as sabi. Ketika itu aku mendengar tangisan seorang anak kecil, seorang bayi. Fa ukhaffif, maka seketika itu pula aku memendekkan bacaanku, makhafata an tuftatana ummuhu. Aku khawatir umminya, aku khawatir sang ibu, ibu dari anak tersebut akan tidak tenang salatnya, terfitnah oleh sang anak. Karena memang anak itu adalah fitnah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, kemudian anak-anak kalian, semuanya keturunan kita, harta-harta kita itu fitnah. Fitnah bagi seorang muslim, fitnah bagi seorang hamba. Maka ketika seorang bayi terdengar tangisannya oleh telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau khawatir akan terfitnah ibunya, tidak khusyuk di dalam salatnya, maka diringankanlah salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal ingin memanjangkan bacaannya. Sejak awal. Jadi niatnya sudah ada. Niatnya sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan bacaan, tapi ternyata di pertengahan salat beliau mendengar tangisan as-sabi, bayi tersebut. Wa fi hadza min at-ta'lif wa at-targhib syai'un katsirun. Maka pada pembahasan ini sangat banyak sekali yang terkandung makna ar-rahmah, kasih sayang, begitu pula agar seorang bersemangat untuk memperhatikan keadaan orang lain yang insyaallah taala akan kita bahas pada hadis yang berikutnya. Kemudian Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di juga menyebutkan fa fi hadza, Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abi Hurairah ini, annahu yambagi mura'at ahlil hajat. Sepantasnya bagi seorang imam itu memperhatikan orang-orang yang memiliki hajat, orang-orang yang memiliki kebutuhan. Wa min mura'atihim annal imama yusalli fi waqti ratibin. Dan di antara cara seorang imam memperhatikan keadaan para makmumnya adalah seorang imam datang tepat pada waktunya sesuai dengan kebiasaan. Misalkan antara azan dengan iqamah jaraknya 10 menit atau 15 menit atau yang semisalnya, maka seorang imam hendaklah datang pada waktu yang sudah terbiasa manusia salat dengannya. Fala taqaddam an adatihi, tidak lebih cepat. Biasanya mungkin jarak antara azan dengan iqamah 10 menit 15 menit dan dia datang. Nanti banyak yang masbuk. Saddid wa qarib. Wala ta'akhkhar, dan tidak pula diakhirkan sampai mungkin setengah jam, satu jam dan yang seterusnya. Imma fi awwalil waqti aw fi wasatihi aw akhirih, bisa di awal waktu, pertengahan waktu atau akhirnya, ila akhiri syarhihi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, maka hadis ini yang insyaallah taala akan kita sempurnakan pembahasannya dengan hadis yang ketujuh pada bab ini, yaitu hadis yang terakhir. Sehingga apa yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, keumuman lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang imam menuju tempat imamnya dan akan mengerjakan salat wajib, hendaknya ia memperhatikan keadaan makmum. Dan yang paling menjadi pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fal yukhaffif, hendaknya ia meringankan bacaan-bacaan salatnya. Kita masuk kepada hadis yang ketujuh. Ikhwati fillah yarakumullah, fi ma'nahu min hadis Abi Mas'ud. Kita masuk kepada pembahasan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu arda. Abu Mas'ud Al-Ansari, nama beliau adalah Uqbah ibn Amrin Al-Ansari Al-Badri. Uqbah ibn Amrin Al-Ansari Al-Badri. Beliau mengatakan, ja'a rajulun, pernah suatu saat seorang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan, lam aqif ala ismihi, aku tidak menemukan siapa nama sahabat yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lihat bagaimana ketawaduan seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, alim min ulama'i ahli sunnah, tapi tidak malu untuk mengatakan aku tidak menemukan nama beliau, aku tidak tahu nama beliau siapa. Ini pelajaran besar dari imam min a'immati ahli sunnah, agar kita tidak memiliki sikap al-isti'jal, agar kita tidak memiliki sikap at-ta'alum. Bukan at-ta'allum, at-ta'alum, harus dibedakan. At-ta'alum itu sok tahu, sok pintar. Jadi semua pertanyaan yang masuk, semua iskalat yang masuk, pasti kita jawab, pasti kita berikan taujihnya, pasti kita berikan nasihatnya. Tidak perlu hal yang demikian. Artinya sesuai dengan apa yang kita miliki dari keilmuan tersebut. Kita tahu jawabannya, alhamdulillah disampaikan. Tidak tahu pun ya enggak usah mengada-ada. Begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar mengajarkan, mendidik kita. Inilah tarbiyatus salafiyah, tarbiyah dari a'immatus salaf yang kita dapatkan. Bagaimana seorang tidak malu untuk mengucapkan lam aqif ala ismihi, aku enggak tahu siapa namanya. Aib untuk beliau? Tidak. Beliau alim besar, siapa yang mengingkari kemuliaan beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar? Tidak ada yang mengingkari kemuliaan Al-Hafidz Ibnu Hajar kecuali kaum Al-Haddadiyah yang berfatwa untuk membakar karya-karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fathul Bari 15 jilid bakar. Kenapa? Ada penyimpangan di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wal'iyadzubillah. Kaum Al-Haddadiyah terlalu berlebihan, terlalu gulu dalam menyikapi kesalahan a'immah. Entah apa yang ada di sisi mereka, mungkin mereka membayangkan yang namanya imam, yang namanya alim, ulama itu harus seperti malaikat. Tidak boleh terjatuh kepada kesalahan sedikit pun, satu pun. Tergelincir, enggak boleh. Sabakul lisan, enggak boleh. Mungkin itu yang ada di pikiran-pikiran mereka. Karena itu wakil yang ada. Di zaman sekarang pun, ulama kita yang masih hidup, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan yang bersama mereka berdua, hafidhahumullah wa ra'ahum, senantiasa disorot. Ini loh, kekeliruan-kekeliruan Syekh Rabi. Ini loh, kekeliruan-kekeliruan Syekh Ubaid. Syekh Ubaid itu hakikatnya dua matanya dimiliki oleh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi katanya. Kata sebagian Al-Haddadiyah. Ya subhanallah, padahal posisi Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hamdani al-Jabiri, umur beliau itu seperti umur kakeknya Syekh Arafat. Jadi Syekh Arafat ini masih di umur ahfad, cucu-cucunya Syekh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah warah. Gimana kok dibilang dua matanya Syekh Ubaid adalah Arafat ibn Hasan? Kemana ketika Syekh Ubaid sudah menjadi alim sementara Arafat belum lahir? Kemana? Ini kan tanda tanya besar. Tapi ya biasa, mereka kaum Haddadiyah memiliki sifat al-ghulu, berlebih-lebihan. Termasuk yang menjadi korbannya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Padahal ketawadu'an, baru satu kalimat yang kita ambil dari ucapan beliau, lam aqif ala ismihi, ini sudah ketawadu'an yang luar biasa. Seorang alim, mungkin seorang da'i, da'i ibu kota misalkan, ketika ditanya tentang sebuah permasalahan, dia gak tahu, akan dia jawab sekenanya. Mungkin haya, malu bagi dia untuk, aku tidak tahu. Mungkin malu bagi dia untuk mengatakan hal tersebut. Tapi tidak bagi Al-Hafidh Ibnu Hajar. Inilah tarbiyah, inilah pendidikan yang diajarkan oleh a'immatus salaf yang kita miliki. Lam akif ala ismihi. Kemudian kata beliau, wa wahima man za'ama annahu Hazm ibn Abi ibn Ubay ibn Ka'ab. Dan telah salah sebahagian al-fuqaha yang berpendapat bahwasanya orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Hazm ibn Ubay ibn Ka'ab. Li'anna qissatahu kanat ma'a Mu'adz, karena kisahnya Hazm ibn Ubay ibn Ka'ab ini bersama Mu'adz ibn Jabal. Kita mungkin mengetahui bagaimana seorang sahabat yang ternyata namanya adalah Hazm ibn Ubay ibn Ka'ab mengadu kepada Nabi. Kisahnya apa? Kita insya Allah tahu semua. Ketika Anas ibn Malik atau Mu'ad ibn Jabal, afwan, Mu'ad ibn Jabal, ketika Mu'ad ibn Jabal sudah mengerjakan sholatul isya bersama Nabi, selesai, kembali ke tengah kaumnya, Mu'ad ibn Jabal mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan mengimami kaum yang ada di sisi Mu'ad ibn Jabal, muslimin, mu'minin, al-ma'mum, orang-orang yang berada di sekitar Mu'ad ibn Jabal. Ketika itu Mu'ad ibn Jabal sholat sunnah, dipanjangkanlah bacaannya oleh Mu'ad ibn Jabal sampai Hazm ibn Ubay ibn Ka'ab keluar dari shaf, enggak tahan melihat atau mengikuti bacaannya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Enggak sabar Hazm ibn Ubay ibn Ka'ab keluar dari shaf, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, datang kepada kami untuk mengerjakan salatul isya Mu'ad ibn Jabal, dan yatulu bina, memanjangkan bacaannya salatul isya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan tersebut, sama kurang lebih hadisnya seperti ini, tapi beda keadaannya. Kalau ini nanti insyaallah taala akan kita jelaskan secara global. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan tersebut sama seperti ini, marah Nabi alaihi salatu wasallam, ghadib. Dan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang wajar. Basyarun mithlukum. Jangan kita anggap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya rahmatan lil alamin, senantiasa membawa busyra, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah jalla jalalu sebagai basyiran wa nadhiran, senantiasa memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Enggak pernah marah beliau. Para sahabatnya dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kemarahan itu apa? Tarbiyah, pendidikan. Lahirlah generasi sahabat, generasi emas yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah. Salah satu apa bentuk pendidikannya? Al-ghadab. Marah. Pada tempatnya, saddid wa qarib, jangan marah terus, ya tidak juga. Sesuai dengan keadaannya, yang butuh marah, marah, yang butuh lembut, lembut, yang butuh kasih sayang, kasih sayang, yang butuh tegas, tegas. Sesuai dengan penempatannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz ibn Jabal malam itu juga seraya berteriak, "Afat Danun anta ya Mu'ad." Coba, wahai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi juru fitnah? Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Mu'ad ibn Jabal dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengenal keutamaan Mu'ad ibn Jabal? Sahibus sir, Orang yang paling mengetahui sir rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui asma'ul munafiqin, disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, fulan fulan fulan munafiqin. Hati-hati. Sampai Abu Bakar datang. Adakah namaku disebut wahai Mu'adz? Khawatir. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq khawatir beliau terjangkit penyakit an-nifaq. Kemana kita ikhwati fillah ya ra'akumullah? Kemana kita yang merasa aman dari makar Allah? Kemana kita yang merasa aman dari ad-dalalah? Kemana kita yang merasa aman dari al-bid'ah? Kemana kita yang merasa aman dari asyubuhat? Kemana kita yang merasa aman dari asyirik wal-iyadu billah? Pendidikan demi pendidikan, tarbiyah demi tarbiyah, ada pada a'immatus salaf, ada pada generasi para sahabah yang mulia, ada pada imamud da'watus salafiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah itu adalah kisahnya Hazm ibnu Ubay ibnu Ka'ab. Tapi kisah ini yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda Al-Badri bukan itu. Berbeda dengan kisah yang kita sebutkan tadi. Lama'a Ubay ibnu Ka'ab. Intah kalamuhu, selesai penukilan dari Al-Hafidh ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengarkan laporan, mendengarkan aduan, keluhan yang disampaikan oleh sahabat tersebut yang kata Al-Hafidh, aku tidak mengetahui nama beliau. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal inni la ata'akhkharu an salati subhi. Wahai Rasulullah, aku tidak mengerjakan sengaja, tidak mengerjakan salat subuh, salatul fajr bersama kaum muslimin. Lafaz Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis ini adalah inni la ata'akhkharu an salatil ghadah. Aku tidak menghadir al-ghadah, namanya al-fajr, bisa juga disebut dengan as-subah, bisa juga disebut dengan al-ghadah. Ada tiga penamaan pada salat subuh. Kata al-imam al-allamah Muhammad Ali Adam al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, ay fala ahduruha ma'al jama'ah. Aku tidak menghadirinya wahai Rasulullah bersama jama'ah. Kenapa? Li ajli tatwil. Karena imamnya sangat panjang membaca surah pada sholat subuh tersebut. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian ketika hal ini disampaikan oleh sahabat tersebut, sampailah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sikap al-ghadab, kemarahan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau sebelumnya kita masuk min ajli fulan, karena fulan, karena yang menjadi imam adalah si fulan. Al-muradu bi fulan, kata Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, maksud dari orang tersebut yang bernama fulan, yang dinamakan atau yang disebut dengan fulan, al-muradu bi fulani huna huwa Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Namanya sahabat tersebut adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab lah yang menjadi imam yang dikeluhkan oleh sahabat tersebut. Jadi ada dua kisah, jangan sampai tercampur. Yang pertama kisah Hazm ibn Ubay ibn Ka'ab bersama Mu'adz ibn Jabal. Selesai. Kaitannya ketika Nabi SAW marah dan mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz, engkau ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Nah ini selesai. Yang kita bahas sekarang yang menjadi imam adalah Ubay ibn Ka'ab, sang ayah. Tapi enggak ada hubungannya, enggak ada kaitannya. Ubay ibn Ka'ab, siapa sahabat yang mengeluhkan kepada Nabi? Wallahu a'lam. Tidak dikenal. Dan jahalatus sahabah la tadur. Ketika kita tidak mengetahui nama sahabat tersebut, enggak memudaratkan. Oh, berarti di dalam riwayat ini ada penyakitnya, ada illahnya, illatun qadihah. Kata sebahagian muhaddithin, la, tidak demikian, karena jahalatus sahabah tidak memudaratkan sedikit pun, tidak membawa efek negatif, tidak mempengaruhi kesahihan hadis yang ada. Kenapa? Karena seluruh sahabat Nabi, mau kita kenal, mau tidak kita kenal namanya, kulluhum udulun. Mereka adalah orang-orang yang adil, kulluhum ahlul jannah. Semuanya adalah ahlul jannah. Kita kenal namanya, ataukah tidak kita kenal nama-nama mereka. Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan, wawahima man fassaral imamul mubham huna bimu'ad. Dan kesalahan pada sebahagian ahli fiqih yang menyebutkan bahwasanya imam di dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari ini adalah Mu'adz ibn Jabal. Ini sebuah kekeliruan. ahli fiqih atau disebut dengan al-fuqaha juga manusia biasa, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Mereka tidak seperti malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah terjatuh di dalam kesalahan. Mereka juga bisa keliru, mereka juga bisa sabakul lisan, mereka juga bisa terjatuh dalam kesalahan, mereka juga bisa tidak tahu. Sehingga kita harus beradab kepada para ulama. Kalau memang mereka mengatakan wallahu a'lam, ya sudah, itu yang kita dengarkan. Ketika mereka keliru, ya sudah. Gimana kita bersikap dengan kekeliruan, akhta yang terjadi dan timbul di tengah-tengah para ulama? Telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diajarkan oleh a'immatus salaf. Gimana kita bermuamalah dengan akhtanya para ulama? Enggak langsung disikat, enggak langsung dijatuhkan, enggak langsung dicemooh dan yang seterusnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyalahkan sebahagian para fuqaha yang menafsirkan, menjelaskan bahwa nama imam yang dimaksudkan pada hadis yang kita bahas ini adalah Mu'adz Ibnu Jabal. Lah, bukan. Balil muradu bihi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ubay Ibnu Ka'ab. Bahkan yang dimaksudkan oleh orang tersebut adalah Ubay Ibnu Ka'ab. Jadi ada dua imam yang pernah dikeluhkan. Dua imam dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dua-duanya dikeluhkan dengan satu sebab yang sama, yaitu memanjangkan qiraahnya ketika imam. Yang pertama Mu'adz Ibnu Jabal dan yang kedua adalah Ubay Ibnu Ka'ab. Mu'adz Ibnu Jabal dijelaskan oleh Nabi atau dimarahi oleh Nabi, afatanun anta ya Mu'adz. Kemudian Ubay Ibnu Ka'ab dikatakan oleh Nabi, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang membuat lari orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sangat marah sampai memerah wajah beliau alaihi salatu wassalam, bahkan disebutkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari kemarahan yang sangat yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Tidak pernah aku melihat Nabi benar-benar marah, sangat-sangat marah kecuali pada hari tersebut. Sangat marah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini timbul? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum adalah orang-orang yang telah mendapatkan tarbiyah, pendidikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Abi Hurairah yang kita bahas. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah yang telah kita bacakan. Apa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Pesan dari Nabi kepada para sahabat, salah seorang dari kalian kalau menjadi imam, ayo takhfif, ringankan bacaan-bacaan kalian. Ketika Nabi mendengar laporan yang berbeda dengan apa yang beliau sampaikan, marah, wajar, manusiawi, tabii. Sekali lagi, tidak menunjukkan aib, tidak menunjukkan kekurangan. Oh berarti Nabi itu tukang marah. Oh berarti Nabi tukang tahzir. La ilaha illallah wal iyadzu billah na'udzu billah minad dhalali wal hawa. Tidak demikian kesimpulan yang kita ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kenapa? Nasihat beliau, wejangan beliau tidak didengarkan, atau mungkin sebagian para sahabat memiliki ijtihad lain. Oh nampaknya ini makmum saya semuanya kuat. Nampaknya ini makmum-makmum saya semuanya syabab, pemuda, para talabatul ilm lagi. Semuanya makmum saya adalah orang-orang yang tidak sakit. Sehingga mereka berijtihad. Ternyata ada satu dua makmum yang agak datang yang terakhir mengeluhkan hal tersebut. Maka bagaimanapun keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyampaikan pesannya, hendaklah kita sebagai seorang umat mendengarkan wejangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kita bahas biidznillah ta'ala, ikhwati fillah ya rakumullah, jika tidak sempat malam ini maka pada pertemuan yang akan datang, adalah makna takhfif di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beliau marah, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini padahal khitabnya yang diajak bicara adalah Ubay Ibn Ka'ab, tapi lebih umum. Berarti ada dua kisah yang berbeda. Kalau Mu'adz Ibn Jabal langsung, kalau bahasa zaman sekarang mungkin langsung tunjuk hidung. Yang ditujukan adalah Mu'adz Ibn Jabal. Tapi kalau Ubay Ibn Ka'ab, lebih ke bahasa isyarah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada yang menyebabkan orang lain lari. Karena satu dua perbuatan kita, satu dua amalan kita, yang mungkin kita pandang baik, yang mungkin kita anggap sebagai satu hal yang baik, ternyata menyebabkan orang menjauh dari kita. Ternyata orang menghalangi dirinya untuk bisa mengerjakan sholat al-fajr berjamaah. Itu yang terjadi pada Ubay ibn Ka'ab. Padahal kalau seandainya Ubay ibn Ka'ab tidak terlalu memanjangkan bacaannya, maka sahabat yang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya akan datang. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, maka salah seorang dari kalian apabila menjadi imam di tengah-tengah makmumin, maka falyujiz, hendaknya al-ijaz maknanya adalah al-ikhtisar, hendaknya diringankan. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, falyatajawwaz ay falyukhaffif, maknanya adalah sekali lagi mentakhfif, benar-benar diringankan qiraah qiraah imam tersebut. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid alaihi rahmatullah menyebutkan, at-tatwilu wat-takhfifu minal umuril idhafiyah. Yang namanya memanjangkan bacaan dan memendekkan bacaan itu tergantung keadaannya. Jadi enggak mutlak. Karena nanti insyaallah taala mungkin pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan tatwil taharatan dan mengerjakan yang namanya takhfif sering. Jadi terkadang beliau tatwil salatul maghrib membaca surah at-tur. Surah at-tur sampai selesai, tidak dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terukil juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca al-muawwidzatain di dalam salat maghrib. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Artinya at-takhfif dan at-tatwil ini umur al-idhafiyah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid, tergantung keadaannya. Faqad yakunu syai'u khafifan binisbati ila 'adati qaumin tawilan binisbati li 'adati akharin. Terkadang yang kita anggap sebagai takhfif, yang kita anggap sebagai meringankan bacaan salat, di sisi kaum yang lain, di sisi jamaah yang lain, di sisi makmum yang lain, itu adalah satu hal yang berat. Padahal kita rasa sudah ringan sekali ini. Membaca satu halaman misalkan pada sholat maghrib, ringan sekali untuk kita. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Dengan kekuatan dari Allah, alhamdulillah. Tapi mungkin kalau kebiasaan ini kita bawa di tengah-tengah kaum muslimin, yang mungkin mereka sholat maghrib biasanya dengan Qul huwallahu ahad, suar mufassal, kisar, surah-surah yang pendek. Maka satu halaman itu sangat berat bagi mereka. Tawilan binisbati li'ad akharin, li'adati akharin. Kaum yang lain, komunitas yang lain, jamaah yang lain, makmum yang lain mungkin menganggap itu adalah satu hal yang sangat panjang. Padahal di sisi kita sangat ringan. Qala wa qaulul fuqaha, kemudian beliau menukilkan ucapan para al-fuqaha, la yazidul imamu fir ruku'i wassujudi ala thalathi tasbihat. Di antara sebagian para fuqaha ada yang menafsirkan ucapan takhfif, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan takhfif ini bisa diterapkan pada rukun-rukun salat seperti ruku' dan sujud. Jadi jangan terlalu memanjangkan ruku' dan sujud. Ini sebahagian ijtihad pendapat dari para al-fuqaha. Karena kita saksikan sebahagian khususnya kaum khawarij, al-ubbad, yang memang beribadah dengan dalam tanda kutip kekhusyuan yang sangat di sisi mereka, wah luar biasa khusyuknya. Sujudnya lama sampai menghitam dahi-dahi mereka. Ruku'nya pun lama, luar biasa. Karena mereka benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Bahkan seperti kemarin telah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim ayyuhas sahabah. Tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim ayyuhas sahabah. Wahai para sahabatku, kalian akan meremehkan, menganggap rendah, menganggap sedikit salat-salat kalian dibandingkan salat-salatnya mereka. Bacaan-bacaan kalian dibandingkan bacaan-bacaannya mereka. Dianggap ihtikar, dianggap ihtikar, ringan dibandingkan dengan ibadahnya dalam tanda kutip kaum khawarij. Padahal yang dimaksudkan adalah kaum khawarij terlalu berlebih-lebihan. Maka sebagian fuqaha ada yang berpendapat takhfif itu diringankan itu pada ruku' dan sujudnya. La yazidul imam fi ruku' wassujud wassujudi ala thalathi tasbihat. Seorang imam hendaknya pada ruku' dan sujud zikirnya 3 kali 3 kali. Jangan sampai dilebihkan. cukup subhana rabbiyal a'la pada sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, selesai. Kemudian bangkit. Begitu pula pada ar-ruku'. La yukhalifu ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yazidu 'ala dzalik. Jangan sampai dia menyelisihi apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak pernah menambah dari bilangan tiga tersebut. Li'anna raghbatash shahabati fil khairi taqtadi alla yakuna dzalika tatwilan. Yang demikian tidaklah dianggap sebagai satu hal yang tatwil, tidaklah dianggap sebagai satu hal yang sangat panjang oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan at-takhfif yang sesuai dengan apa yang intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari al-Imam Ibn Daqiq al-Id, yang dinukilkan dari ucapan beliau menunjukkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bahwasanya at-takhfif wa tatwil ini umurun idhafiyah, tergantung keadaannya. Enggak bisa kita pukul rata. Harus melihat keadaan-keadaan yang ada di tengah-tengah makmumin. Dan insyaAllah ta'ala akan kita sempurnakan pembahasannya bagaimana Nabi SAW menyebutkan adanya Al-Kabir, adanya seorang yang tua, adanya yang sakit As-Saqim, adanya yang Dhul-Hajjah. Gimana kalau makmum melihat? Enggak ada orang tua di makmumnya. Seorang imam melihat enggak ada orang tua di makmumnya, enggak ada orang yang sakit, enggak ada yang punya hajat. Boleh bagi dia untuk mentatwil bacaannya? Sangat boleh. Bahkan Nabi SAW mengajarkan dan mempraktekkan hal tersebut. Bi'idnillahi ta'ala akan kita bahas secara lebih terperinci. Bi'idnillahi ta'ala. Naktafi bihadal qadar, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya, ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.